Rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qal ma'alif hafidhallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. At-tawakkul. At-tawakkulu huwa as-siqatu billah wal i'timadu 'alaihi fi kulli umur. Kita akan bahas tentang sifat tawakal. Sifat tawakal itu merupakan sifat yang inti juga untuk mendapatkan kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, menerima dengan segala macam yang ditentukannya. Sebagaimana sifat-sifat terpuji yang lainnya, seorang manusia tidak mungkin akan mencapai ke derajat kemuliaan mendapatkan sifat-sifat tersebut kecuali dengan usaha, dengan upaya. Itulah pekerjaan seorang manusia. Dan itulah yang harusnya kita usahakan dan upayakan untuk diri kita sendiri-sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau masalah sesuatu yang sementara ini banyak diusahakan oleh manusia, banyak diupayakan, banyak dipikirkan, banyak energi keluar untuk itu, justru itu adalah sesuatu yang dijamin oleh Allah SWT. Urusan rezeki kita, urusan jodoh kita, ini adalah sesuatu yang dijamin oleh Allah Taala. Tinggal nunggu waktunya pasti datang. Tapi justru yang tidak dijamin, yang harusnya kita raih, yang harusnya kita latih diri kita untuk mendapatkan sifat yang semacam itu, justru kita melalaikannya. Sehingga pantas jika Allah Taala mengingatkan hal itu di dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan hendaknya perintahkanlah keluarga kalian itu untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat itu adalah suatu simbol daripada syariat. Artinya bukan cuma sholat saja, tapi sholat, puasa, zakat, menjauhi sesuatu yang diharamkan, dan mengiringi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, itu adalah suatu perintah oleh Allah Ta'ala kepada setiap keluarga untuk memperhatikan yang semacam ini, mengusahakan dan mengupayakan yang semacam ini. Itulah perintah Allah. Lana sa'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuku, kami akan memberikan rezeki. Wal akibatu littaqwa, sedangkan akhir dari segala sesuatu hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi termasuk sifat yang jikalau kita memiliki sifat tersebut, kita akan merasa aman, merasa bahagia, merasa tentram, tidak ada keraguan sama sekali. Sehingga pantas nanti Allah Ta'ala akan menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka semua dicukupi, Allah yang mencukupi. Jadi termasuk di antara sifat-sifat yang paling inti, yang jikalau ada pada diri kita, maka nikmat hidup akan kita rasakan, ketentraman hidup akan kita rasakan, jauh daripada keraguan, kesangsian juga akan kita rasakan dalam diri kita. Tapi apa tawakal itu? Tawakal itu adalah as-siqatu billah, yakin kepada Allah. Wal i'timadu 'alaihi fi kullil umur, dan bersandar kepadanya dalam segala hal. Yakin dengan Allah dan bersandar kepadanya di dalam segala hal, itu adalah tawakal. Jadi tawakal bukan hanya dalam ibadah, tawakal dalam segala hal. Kenapa harus ada tawakal? Karena memang yang berlaku itu adalah ketentuan Allah. Sementara Allah tidak menentukan dan memberlakukan sesuatu kecuali dengan rahmatnya. Dan juga Allah Ta'ala tidak menentukan segala sesuatu kecuali dengan yang terbaik untuk masing-masing. Cuma kita, yang terbaik itu adalah yang terjadi kecuali setelah berlalu beberapa waktu baru kita tahu, oh ternyata itu yang terbaik buatku. Sementara itu ketika terjadi, yang tahu hanyalah Allah, itu yang terbaik buat kita. Karena dua hal ini kita gak tahu, maka hendaknya kita tawakal aja sama Allah. Dan yang penting apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kita laksanakan, yang dijauhi kita, yang dilarang kita jauhi, selesai sudah. Selebihnya kita tawakal kepada Allah. Waqad amara Allah Ta'ala bitawakkuli fi kitabihil aziz, dan adalah Allah SWT telah memerintahkan kita semuanya dengan bertawakal kepadanya di dalam kitabnya yang mulia. Wa wa'ada al-mutawakkil 'alaihi bikifayati muhimmatihi, bahkan Allah menjanjikan bagi orang yang bertawakal kepadanya dengan akan dicukupi dan dipenuhi segala urusan dan kebutuhannya. Faqala Allah Ta'ala wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mukminin. Hendaknya kalian itu bertawakal kepada Allah. In kuntum mukminin, jika kalian itu merasa diri kalian adalah seorang mukmin. Enggak ada jalan lain. Jadi tawakal itu adalah sebuah solusi. Sebuah solusi terakhir dan sebuah solusi yang awal. Cuma untuk menentukan sebuah solusi yang awal itu tidak mudah. Bukan semua orang harus dilatih diri kita untuk dari awal sudah tawakal. Nah, jadi kalau kita ingin berbuat sesuatu, bertindak sesuatu, melangkah kepada sesuatu, maka hendaknya dari awal kita harus ingat. Nabi SAW bersabda, "Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jadi kalau kita sudah berbuat baik, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita akan bertindak, kita akan berkata-kata, kita akan melintaskan suatu lintasan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menyodorkan tindakan, ucapan, lintasan kita kepada neraca yang empat itu. Apakah tindakan kita itu sesuai dengan Al-Quran? Apa tindakan kita itu sesuai dengan hadis? Apa tindakan kita sesuai dengan athar? Apakah tindakan kita itu sesuai dengan harga diri? Kalau sesuai dan melewati empat langkah ini, laksanakan. Tapi kalau semua tidak sesuai, misalnya melangkahi atau menantang bahkan, jangan dilakukan. Semua tindakan kita harusnya dineracakan dengan neraca, empat neraca ini. Misalnya apa? Kita mau minum dalam keadaan berdiri. Maka tadi kita pikir, apakah ada singgungan Al-Quran terkait dengan minum berdiri? Ternyata tidak ada. Apakah ada hadis yang menyinggung tentang minum berdiri? Ada enggak? Oh ada, sudah jangan lakukan. Kalau enggak ada, kita lihat coba bagaimana aqwalus salaf, aqwalus sahabah, aqwalut tabi'in, yang mereka itu mendapatkan ilham daripada Allah Ta'ala untuk menguraikan sesuatu yang misteri di dunia ini. Setelah Al-Quran, setelah Al-Hadis, itulah yang kita percayai. Misalnya enggak ada, Al-Quran enggak ada, hadis enggak ada, asar enggak ada. Kita lihat, raca yang keempat. Pantas tidak kita melakukan yang semacam ini? Apa kata dunia kalau kita melakukan yang semacam ini? Oh, kata orang, enggak pantas orang seperti kita melakukan. Udah, jangan lakukan. Kalau sudah kita melewati empat neraca ini, ternyata ini adalah sesuatu yang bagus, enggak ada masalah. Silakan kamu lakukan. Dengan berdasarkan, bersandarkan kepada Allah. Itu artinya fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi yang pertama adalah, langkah pertama sebelum kita bertindak, itu adalah kita sodorkan langkah kita apapun itu bentuknya, baik merupakan sebuah tindakan, sebuah ucapan, maupun sebuah lintasan, termasuk niat di dalamnya. Maka hendaknya setelah kita sodorkan pada empat langkah itu, sesuai dengan salah satu daripada empat langkah itu, silahkan kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya kita itu tidak melangkah kecuali sesuai dengan niat yang baik. Kenapa? Nabi SAW sendiri telah bersabda, innamal a'malu, rugi kalau kita itu tanpa diniati. Kam min amalin golilin kasarathun niyah, wa kam min amalin kasirin golalathun niyah. Berapa banyak amal yang sedikit karena niatnya itu baik jadi besar pahalanya. Berapa banyak amal yang besar tapi karena niatnya tidak baik jadi sedikit pahalanya atau bahkan sama sekali tidak ada pahalanya. Dalam Sahih Zubat sebutkan, fasahihi niyata qablal wa'ti biha makrunatan fil awwali. Jadi hendaknya perbaiki dulu niatnya sebelum bertindak, sebelum melintas, sebelum berucap. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mempertimbangkan tindakan kita, langkah kita ini yang sudah diniati dengan niat yang baik ini, ini adalah yang terbaik atau yang baik, sesuatu yang lebih utama atau yang utama. Kalau seumpama tidak lebih utama, cuma sekedar utama saja, tapi ada yang lebih utama lagi yang lainnya, kita pindah, cari yang lebih utama. Karena masalahnya itu adalah yang diperhitungkan, yang dikorbankan itu adalah umur, dan umur itu tidak ada duanya, nilainya itu tidak ada nilainya, luar biasa gitu. Jadi satu detiknya itu berharga ribuan kilo berlian. Kenapa kok dikatakan demikian? Iya, karena tidak bisa kembali lagi. Walaupun kamu kasih kepada malaikat Israel atau Mikail atau siapapun untuk membeli waktu yang sudah lewat supaya kembali lagi, tidak akan bisa, sudah paten itu. Nah, berarti apa? Kita harus menggunakan waktu yang berharga dan sangat berharga itu untuk sesuatu yang lebih baik, yang lebih utama, bahkan yang terbaik. Kalau bisa best of the best, jadi yang paling baik. Apa yang paling baik? Itu yang lakukan. Makanya kan orang itu kalau seumpama luas ilmunya, sebagaimana itulah yang akan terjadi kepada kalian semua, maka hendaknya dia itu akan membawa atau membawanya kepada pertimbangan-pertimbangan yang banyak, bukan cuma beberapa pertimbangan saja. Berkat bersandar kepada ilmu itu. Ilmu itu yang bisa memberikan tuntunan kepada kita, begini, oh enggak, itu enggak lebih baik, yang begini aja. Itu semua itu adalah tuntunan ilmu. Kalau sudah yang ketiga sudah, baru yang terakhir. Itulah maksudnya faiza azam tafatawakkal Allah. Kalau sudah kita lihat, yang pertama, langkah pertama sudah kita laksanakan, kita sodorkan pada empat hal tadi, kemudian kita niati dengan niat yang baik, kita sudah pilih-pilih mana yang terbaik dan yang terutama, baru kemudian kita tawakal pada Allah. Nah, kalau kita setiap langkah itu selalu kita landaskan kepada empat hal tadi, maka niscaya semua amaliyah kita sehari-hari itu pasti akan menjadi yang terbaik. Dan itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi husrin illadzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kita bukan termasuk orang yang merugi. Semoga kita bukan termasuk orang yang merugi. Jadi tawakal itu merupakan sebuah landasan utama atau solusi yang pertama dan solusi terakhir, alternatif yang awal dan alternatif yang akhir, pilihan yang pertama dan pilihan yang terakhir. Sebelum kita beramal, tawakal. Setelah kita beramal, tawakal. Itu. Kalau kita di awal kita tidak bertawakal, susah jadinya. Kenapa? Karena kita nanti akan menyalahkan takdir terus. Buat apa kita beramal? Orang Allah sudah menentukan segala sesuatu kok. Repot jadinya. Jadi kita harus bertawakal di awal, lalu bertawakal di akhir. Bertawakal di awal supaya kita itu giat untuk bekerja, giat untuk beramal. Bertawakal di akhir supaya kita yakin kepada Allah SWT dan ada makam roja kepada rahmatnya Allah Ta'ala yang besar dalam pikiran kita. Karena Allah lah yang menentukan segala sesuatu, bahkan Allah pula yang menganjurkan kepada kita untuk selalu berhusnudzon kepadanya dengan mengatakan ana inda dzanni abdi falyadun bi masya. Jadi awalnya kita tawakal, akhirnya juga kita bertawakal. Umay tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Orang yang bertawakal kepada Allah maka pasti cukup. Kalau kita bersandar pada orang, rugi. Kenapa? Orang enggak bisa berbuat apa-apa. Ada sebuah kaidah yang berbunyi al-mashghul la yushghal. Al-mashghul Tapi kalau orang yang disibukkan itu jangan disibukkan lagi. Sudah sibuk dia. Manusia itu semua sibuk. Sibuk memikirkan dirinya, sibuk memikirkan keluarganya, sibuk memikirkan lintasannya, sibuk memikirkan pikirannya, sibuk memikirkan harapannya, sibuk memikirkan penyesalannya. Banyak hal yang dipikirkan dalam pikiran itu. Ngapain kita itu menyibukkan dia dengan kita itu mengadu kepada dia, berkeluh kesah kepada dia. Apa-apa dia gak bisa ngasih solusi. Yang bisa ngasih solusi satu-satunya adalah melalui nabi, melalui wali, melalui orang, melalui malaikat, melalui jin, melalui bisa Allah semuanya itu kan. Dan jadi buat apa kita itu sampai berkeluh kesah kepada manusia, berkeluh kesah kepada Allah, curhat kepada Allah, sharing kepada Allah, semuanya kepada Allah. Gitu. Kenapa? Allah yang akan mencukupi. Dan orang kalau sudah tawakal berarti beriman. Orang beriman pasti bertawakal. Nah, itu. In kuntum mu'minin, dikatakan Allah Ta'ala, fatawakkalu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum. Nah, jadi tanda-tanda keimanan itu tawakal. Jadi orang kalau sudah tawakal pasti Allah akan memberikan sebuah solusi baginya. Ustaz pernah merasakan sendiri bagaimana tawakalnya Abuya itu. Abuya Hasan rahimallahu rahmatul abrar. Suatu waktu kita diundang. Diundang enggak dapat uang. Enggak ada uang. Nah, itulah makanya jangan kita bersandar kepada manusia. Apalagi orang yang semacam kita ini. Seorang talibul ilim, seorang nasyirul ilim, seorang yang memperjuangkan agama Nabi. Jangan pernah kita bersandar kepada uang. Ngapa kita bersandar uang? Terlalu rendah. Harga dirinya itu terlalu rendah. Fahim, kita mengajar karena Allah. Ada amplop, gak ada amplop, nah itu bukan urusan kita. Orang Allah kok yang ngasih amplop. Tapi perintahnya Allah kepada kita semuanya itu adalah belajar karena Allah. Mengajar karena Allah. Berdakwah karena Allah. Nah, kalau amplop itu otomatis ikut. Fahim, yang namanya kecantikan itu otomatis. Emang dari kecil kamu itu make up-an apa? Kan gak pakai make up. Tapi setelah besar cantik semua kan? Cantik semua gak? Menurut ibu kalian kan kalian cantik semua. Gitu. Jadi gak usah di... Kalau dari kecil itu kita itu gak pakai make up, Sat, nanti besarnya gak cantik. Emang begitu tah? Enggak, secara otomatis sudah dapat. Yang penting apa yang dilakukan oleh manusia, jalannya aja sudah. Nanti bakal tumbuh sendiri itu. Kalau enggak pakai make up nanti tetap aja pendek kecil gitu. Emang kayak gitu lah. Nah, jadi itu urusan siapa? Orang tinggi tambah tinggi nanti dewasa ada sesuatu yang bertambah di badannya. Itu dari mana itu? Siapa yang menentukan? Allah, enggak usah dicari-cari. Enggak usah dipikirkan. Agak jualin memang sesuatu yang lebih misalnya kegemukan. Biarkan kita makan aja yang banyak. Siapa tahu bisa kurus. Itu kan enggak sesuai logika itu namanya. Nah, kalau mau kurus ya harus kita berusaha. Tapi kalau tinggi ataupun tambah besar ataupun tambah dewasa, itu sesuatu yang kerjanya itu seperti sifatnya itu natural. Walaupun Allah sebenarnya yang menggerakkan itu semuanya, itu secara otomatis. Itu bukan kerjaan kita. Jangan jadi pikiran ki yang menjadi pekerjaan Allah, jangan sampai menjadi beban kita. Itu bebannya Allah dan Allah tidak ada yang membebani sesuatu hal. Rizkinya seluruh manusia ditanggung Allah Ta'ala, tapi bukan beban bagi Allah. Nah, kenapa jadi beban buat kita? Makanya Allah Ta'ala itu menantang kepada kita semuanya. Dengan mengatakan di dalam hadis kudsinya, Ya Bani Adam, Inni khalaqtus samawati sab' wal aradina sab' walam a'yi bi khalqihinna afayu'ini raghifun asukuhu ilaika kulla yawm. Wahai Bani Adam, aku ciptakan langit yang tujuh ini dalam waktu 6 hari. Aku ciptakan bumi dengan 7 lapisannya juga dalam waktu 6 hari itu semuanya. Alam semesta itu diciptakan Allah Ta'ala dalam waktu 6 hari. Semuanya. Dan aku tidak merasa capek membuatnya. Apakah kalian pikir aku merasa penat, merasa capek hanya untuk menggiring 1 buah roti kepada kamu setiap hari? Setelah aku menciptakan semuanya itu hanya waktu 6 hari. Kemudian kamu merasa bahwasanya aku itu menghadirkan roti kepada kamu itu ada sesuatu yang melelahkan dia sehingga tidak akan datang kepada kamu rezekiku, itu maksudnya? Jawabannya apalah? Tidak gitu. Kalau menciptakan yang besar saja, yang luar biasa saja itu yang kalau kamu malam di suatu tempat yang gelap kamu lihat di atas sana. Bintang itu berlapis-lapis banyaknya. Padahal satu bintang itu lebih besar daripada matahari yang kita lihat. Lebih besar daripada dunia dan seisinya gitu. Masih ada yang lagi yang lebih besar, ada lagi yang lebih besar, terus begitu. Itu Allah ciptakan dalam waktu 6 hari semuanya. Hanya untuk memberikan satu rekreasi yang kecil dari di dalam pandangan Allah kecil sekali. Kamu katakan itu sesuatu yang sulit. Tidak ada yang sulit. Yang jadi beban Allah, yang jadi pekerjaan Allah, jangan jadi beban kalian. Itu pekerjaan Allah. Dan Allah itu bukan seperti kita. Kita diberikan sebuah amanah, kadang melaksanakan, kadang tidak. Tapi Allah Ta'ala, anadzalim in lam antakim ala dzalim. Aku ini adalah seseorang yang dzalim kalau seumpama aku tidak membalaskan sesuatu kedzaliman. Berarti kalau Allah tidak atau melalaikan amanat, berarti Allah juga khain. Ah, Allah bukan seperti itu sifatnya. Allah menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah menepati, tidak mendapati janjinya. Pasti ditepati janjinya. Ngapain dipikirin? Sampean setiap hari disediakan setengah jam untuk make up-an. Untuk ngatur jilbabnya saja 10 menit. Ya Allah gitu. Hanya untuk satu harapan. Kali ada mbok-mbok masuk gitu cari jodoh gitu. Emang seharga begitukah diri kalian? Terlalu rendah. Tawakal pada Allah. Kamu sudah umur segini gimana dong? Belum datang jodohnya juga, tawakal pada Allah. Allah menentukan, Allah yang tahu. Kapan waktunya, Allah tahu. Nah, tapi kalau semua belum waktunya, Allah tahu. Ini kalau kawin sekarang enggak bakal jadi istri soliha. Mau bakalan jadi toliha yang akan menjadi penghuni neraka karenanya. Mau kamu digituin? Sama seperti misalnya, Ki Abdurrahman anak ustaz yang masih berumur 4 tahun. Dia ngerengek sama abinya. Bi, minta beliin sepeda motor yang kayak abi yang besar tuh. Memang. Walaupun dia merengek, walaupun dia menangis, Ustaz mau belikan? Kalau Ustaz belikan gimana? Berarti sifatnya Ustaz jahat. Masa anak kecil dibelikan sepeda motor kayak begitu? Tinggal hitung hari aja, pasti dia akan celaka nantinya. Mau Ustaz dia celaka? Nah, berarti apa? Berarti apa yang Ustaz lakukan kepada anaknya Ustaz itu adalah suatu kebijakan. Apakah bukan suatu kebijakan? Suatu kebijakan. Sesuatu yang bijak itu justru kalau Ustaz belikan gak bijak. Kalian belum datang waktunya jodohnya, ya sabar. Loh, tapi saya sudah umur 25, emang jodoh harus ada umurnya apa? Jadi kalau seumpama umurnya jodoh itu harus ada batasan tertentu, makan juga harus seperti itu dong. Misalnya Pak, kita mau makan sekarang, jangan, belum waktunya, 8 baru makan. Nah gitu. Ada orang makan hanya pada waktu itu, bisa lebih, bisa kurang, bisa tepat. Jadi sesuai dengan rezeki yang Allah tentukan. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Nah, tapi kalau semua harus, enggak. Makan nangka harus setengah, misalnya. Bisa sakit dong perutnya. Jadi semuanya itu tergantung kepada ketentuan Allah. Jadi serahkan kepada Allah. Yusuf gimana kalau semua keluar jerawat, gimana? Emang jodoh itu terkait dengan jerawat apa? Kalau ada jerawatnya, enggak kawin apa? Kalau gemuk enggak kawin apa? Kalau jelek enggak kawin apa? Coba lihat renungkan. Kebanyakan kawan-kawan kalian yang sudah dapat jodohnya kan yang jelek-jelek. Justru yang jadi cantik enggak datang juga. Coba lihat, enggak percaya lihat. Justru yang jadi cantik terlambat kawinnya. Tinggi semampai banggakan badannya, enggak datang-datang jodohnya. Nah, jadi tawakal dalam segala hal tawakal. Kalau orang tawakal itu tenang, akhirnya berangkatlah Ustaz sama Abuya. Mau pulang enggak punya uang. Ongkosnya pun enggak dikasih. Kurang ajar enggak tuh orang. Kalau dilihat dari segi pandangan take and give, ya harusnya kurang ajar tuh. Enggak bisa melaksanakan sebuah kebijakan, sebuah kebaikan, dibantu mentung gitu namanya itu. Harusnya kan ngasih gah, paling enggak untuk ongkos, dianterin dan sebagainya, ini enggak gitu. Sudah. Kata Buya, ayo yang penting kita naik bis saja. Nanti perkara bayar enggak bayar apa katanya nanti. Apa kata Allah? Kita tawakal sama Allah. Enggak punya uang, enggak ada uang sama sekali. Sudah, itu duduk di sebelahnya. Ada orang, dia duduk situ. Setelah beberapa saat naik, biasanya kan kondektornya datang. Kondektornya datang, melakukan karcis ini. kasih sama Abuya. Akhirnya Abuya ngambil uang di kantongnya gitu. Padahal enggak ada uangnya, cuma ya handuk ngambil gini gitu, handuk gitu. Subhanallah, yang di sebelahnya itu langsung bilang, biar Bib, ane yang bayarkan Bib, ane yang bayarkan, ane kasih bayarkan. Walid dilihat kepada satu kan. Nah, gitu. Nah, enggak punya uang tapi bisa sampai. Itu orang yang kalau tawakal sama Allah seperti itu. Tawakal kepada manusia rugi, apa yang kita dapatkan? Pokoknya anusat pasrah sama antum, jodohnya apa kata antum, gitu. Misalnya, enggak dapat-dapat. Orang ustaz sibuk mikiri ini, mikiri itu, kapan mau carinya. Nah, kita bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah, Allah digerak, Allah menggerakkan lintasan di dalam pikiran ustaz. Kamu carikan dia, oh kayaknya dia itu pas. Ini pas. Ah, coba saya ketemukan. Ah, ada pikiran. Karena bersandar pada Allah, bersandar pada ustaz. Yang namanya ustaz yang dibikin berapa, anak berapa, makannya, ininya semua, ustaz kan mikir semuanya. Emang enggak ada pikiran apa? Bahkan kemarin waktu ustaz itu sakit, ustaz sakit diundang. Akhirnya yang undang itu, ya ustaz sakit. Emang kan enggak boleh sakit apa? Kan ustaz juga manusia gitu. Hanya ustaz ada sakitnya, ada pikirannya dan sebagainya gitu. Cuma kita itu harus menjadi orang yang lebih baik dalam hal kita tidak tampak kalau kita dalam kesusahan. Tidak tampak kalau kita dalam kepikiran. Nah, itu orang yang terbaik itu seperti itu. Nah, ala kulli hal, bahwasanya yang namanya tawakal itu adalah sebuah solusi. Kalau kita bisa melaksanakannya pada awal dan akhir, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan sempurna. Tapi kalau kita tidak bisa menjalankannya di awal dan akhir, maka susah untuk kita mendapatkannya. Jadi katanya, wa fil hadis, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu himasan wa taruhu bitana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian itu benar-benar bertawakal, artinya yakin kepada Allah, pasrah dan bersandar kepadanya, maka pasti Allah itu akan memberikan rezeki kepada kalian semuanya seperti Allah memberikan rezeki pada seluruh binatang. Faham? Yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti burung. Coba lihat, silahkan kita buka sarang-sarang setiap burung. Apakah dia menyimpan untuk makanan esok? Enggak ada menyimpan. Tapi kenapa kok masih bisa hidup? Pernah lihat ada burung kelaparan? Dan berita sebutkan, ada sebuah berita apa? Burung kelaparan mati. Gitu. Ada? Enggak ada. Tahdu himasan wa taruh bitona. Ketika dia berangkat dalam keadaan perutnya kosong. Himasan perutnya kosong. Pulang ke sarangnya dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Bahkan kadang-kadang kalau kita itu ngasih makanan, burung di sangkar kita kasih makanan, kadang-kadang terlambat, bisa mati. Tapi kalau dibiarkan, enggak bakal mati karena kelaparan. Matinya itu karena sebab yang lainnya. Gitu. Nah, jadi itulah faedah daripada tawakal. Semoga kita semua termasuk yang bertawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, dan bersandar kepadanya, serta yakin bahwasanya ketentuannya semuanya yang terbaik untuk kita, sehingga kita bukan termasuk orang yang diombang-ambingkan oleh setan dan iblis serta kroni-kroninya. Kita mempunyai keyakinan, mempunyai sabat fid dunya wa fil akhirah, fil barzah wa ala sirat insyaallah, ala hadiniyah wa likunniyatin salihah wa lamana wa sarab salih. Al-Fatihah.